tempat yang selalu terbanggakan. Di luar lingkar matahari lebih cerah, hari lebih indah, kata di luar lingkar. Empat musim silih berganti. Di luar lingkar waktu jalan dengan berlari. Ikuti, ikuti pergi. Biar saja, biarkan saja. Biar mati, biarkan mati. Biar punah, biar punah, biarkan punah. Kita duduk dan menunggu sebuah peristiwa. Kita pasti menang, katamu.